Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian azanullah yakum, alhamdulillah atas segala karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Kita masih pada bab istighosah kepada selain Allah, bab istighosah dan berdoa kepada selain Allah. Kita sekarang sampai kepada ayat berikutnya, yaitu di surah An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Ya. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan, yang muttar, yang dalam kesulitan? Idza da'ah, di saat ia berdoa kepadanya, kepada Allah. Kepada Allah, wa yakshifus su'a, dan yang menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian menjadi khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada sembahan yang hak, yang layak disembah selain Allah? Ini pertanyaan, ini istifham, pertanyaan yang hakikatnya untuk mengingkari adanya sembahan yang disembah selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit sekali kalian mengingatnya. Ya barakallahu fikum. Nah, kita langsung saja masuk kepada penjelasan dari Syekh Al-Qarawi rahimahullah taala di Al-Jadid. Kata Syekh Al-Qarawi, ya, menjelaskan kosakata, ya, ammay yujibu, ya, ay yastajibulah. Yang dimaksud yang yastajibu, yujibu adalah yastajibu. Siapakah yang dapat yujibu, yang dapat menjawab, yaitu maksudnya yang dapat mengabulkan doa. Orang yang berdoa tadi, ya, al-muttarra, yang dapat menjawab, mengabulkan doa, orang yang muttar, yang dalam kesulitan. Apa maknanya? Al-makrub alladhi massahu durru, yaitu ya al-makrub, berbagai kesulitan dan yang ditimpa oleh mara bahaya, ya, oleh mara bahaya kemudaratan atau yang semisalnya. Wa yakshifu su'a, maknanya apa? Menghilangkan kesusahan, yaitu yuzilu ad-darara anhu wa an ghairihi, yaitu yang, ya, yang yuzilu, azala yuzilu ini sama maknanya menghilangkan, menghapus. Menghapus ad-darara, yaitu yang menghapus kemudaratan, mara bahaya darinya, dari orang yang berdoa tadi, wa an ghairihi, maupun dari orang lain, dari selainnya. Ya, kemudian Allah taala berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian sebagai khulafa, sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, maka di sini maknanya adalah, ya, kullu qarnin yakhlifu qarnan qad inqarada, yaitu maksudnya pada setiap qarn, pada setiap generasi, ya, terdapat, ya, ada yang yakhlufu, yang menggantikan qarnan, menggantikan generasi yang lain, qadin qarada, yang sebelumnya telah punah atau sebelumnya telah tiada. Qalilan ma tadhakkarun, tadhakkarun maknanya adalah ta'attiu, ya, ta'atti, tatta'idun, ya, sangat sekali, sedikit sekali kalian, ya, mengambil pelajaran darinya, memikirkannya. Ini kosakata di ayat surah An-Naml ayat 62 ini. Jadi pada ayat ini Allah berdalil mengemukakan argumentasi dengan pengakuan ya kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah, yaitu mereka mengakui bahwa Allah, bahwa hanya Allah yang mengabulkan doa mereka tatkala mereka sudah dalam keadaan genting, terdesak, dan hanya Allah yang menghilangkan semua kesulitan mereka. Karena mereka mengetahui ini semua. Ini juga yang menjadi pembeda antara musyrikin zaman sekarang dengan musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qawaidul Arba, kaidah yang keempat. Ini juga disebutkan di Kasyfus Syubuhat. Musyrikin Quraisy berbuat syirik kepada Allah di saat lapang saja. Namun di saat genting terdesak, mereka memurnikan doa mereka, permintaan mereka, istighosah mereka hanya kepada Allah. Tidak kepada berhala-berhala mereka. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik bahtera, kapal, laut, mereka, dan kemudian mereka terombang-ambing di tengah lautan oleh ombak yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut, ibadah tersebut kepada Allah, tidak kepada berhala mereka. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, maka mereka tiba-tiba kembali menyekutukan Allah, berbuat syirik. Oleh karena itu Allah berargumentasi dengan pengakuan mereka musyrikin Quraisy terhadap rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Sehingga di akhir ayat ini Allah berfirman, "A'ilahum ma'allah," apakah ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah? Ya, barakallahu fikum. Ini berbeda kondisinya dengan musyrikin milenial, musyrikin zaman sekarang yang kondisinya lebih ngawur, lebih sesat, ya, lebih kufur, kata Syekh Al-Utsaimin, ya, ketika menjelaskan di Qaidul Arba, di kaidah keempat. Apa konsekuensinya ketika dikatakan musyrikin Quraisy, ya, lebih ringan kesyirikannya dengan musyrikin zaman sekarang, maka musyrikin di sini lebih layak untuk dikafirkan dan lebih layak untuk diperangi jika memiliki kekuatan. Nah, ini berbeda dengan musyrikin zaman sekarang. Ya, mereka dalam kondisi lapang, dalam kondisi terdesak, genting, mereka tetap meminta, berdoa, beristighosah kepada selain Allah. Na'udzubillah. Bahkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ketika semakin terdesak mereka, semakin genting mereka, semakin parah kesyirikan mereka, semakin menjadi kesyirikan mereka. Nah ini, ya barakallahu fikum. Ya barakallahu fikum. Ini yang harus kita pahami. Terus kita lanjutkan lagi. Asyarah al-ijmali, penjelasan global ayat ini. Kata Syekh Al-Qarawi, yuqarrirullahu fi hadhil ayatil karimah. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menegaskan, ba'dal haqa'iki, beberapa atau sebagian hakikat, ya, yakhtassu biha duna man siwahu. Sebagian hakikat yang itu hanya dikhususkan untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Wa min dzalika, di antaranya ialah istijabatu da'watil makrubi, yaitu mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa, dilanda kesulitan, kesusahan. Wa izalatul darari anhu, dan yang menghilangkan kemudaratan bahaya dari orang yang berdoa tersebut. Fal muhafadatu ala jinsil basyari biwasli hadirihi bimadihi. Kemudian serta adanya penjagaan. Penjagaan ala jinsil bashar. Penjagaan terhadap jenis manusia, terhadap manusia. Yaitu dengan apa? Biwasli hadirihi. Dengan menyambungkan atau mengaitkan, ya, apa-apa yang terjadi saat ini, yang mereka jalani saat ini, bimadihi. Dengan masa lalu. Kemudian kata Syekh, summa yubayyinu subhana. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, anna man yatta'id bimithli hada wa ya'tabir wa ya'bud wa ya'budillaha wahdah falan yatta'id bighairi falan yatta'id bighairihi. Ya, kemudian Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang dia tidak bisa mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran dari hal semacam ini, juga dia tidak beribadah kepada Allah semata, maka dia tidak akan pernah bisa mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa yang lainnya, dari selain kasus ini. Nah, ini penting untuk sekali kita ambil pelajaran. Ya, ini musyrikin Quraisy mengakui, menetapkan bahwa Allah lah yang mengabulkan doa mereka dikala sulit. Ya, faedah yang kita bisa ambil di ayat ini, ya, faedah tauhid, al-fawaidu, berbagai faedah yang kita bisa ambil dalam ayat ini. Al-awwal, yang pertama, al-ikhlasu fid du'a sababun lil istijabah. Ya, ikhlas dalam berdoa, yaitu memurnikan doa tersebut ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada wali, sunan, dan yang lainnya. Itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Seorang yang minta syafaat kepada wali songo, kepada para sunan, kepada para wali, itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Dan itu termasuk syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang mereka tidak akan memperolehnya. Mereka berdoa, datang ke kuburan keramat. Wahai wali, wahai syekh, wahai fulan, tolong saya, ampuni saya, selamatkan saya di kubur, berilah syafaat untuk kami. Tidak akan pernah dikabulkan. Apalagi perbuatan mereka benar-benar menyerupai musyrikin Quraisy. Bukan 11-12, 11-11. Kalau dikatakan 11-12, ya 11-nya musyrikin Quraisy lebih mending. Musyrikin zaman sekarang, 12-nya lebih kereng, lebih dahsyat, lebih ngeri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, barakallahu fikum. Karena musyrikin Quraisy ketika mereka berdoa kepada selain Allah, alasannya sama dengan musyrikin zaman sekarang. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata musyrikin Quraisy. Kami tidak beribadah kok kepada berhala-berhala ini, kepada wali-wali orang-orang soleh yang mati ini, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar wali-wali ini memberikan, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka orang saleh, kami orang salah. Mereka dekat pada Allah, kami jauh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'auna indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Padahal yang selain Allah tadi tidak bisa memberikan manfaat, mudarat sedikit pun kepada mereka. Dan mereka berkata, tatkala mereka mengungkapkan argumentasi kenapa mereka berdoa kepada selain Allah, ini orang-orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada kami kelak di sisi Allah. Ini sama dengan apa yang dilakukan musyrikin zaman sekarang ketika mereka berdoa kepada selain Allah. Bahkan musyrikin sekarang menjelaskan lagi alasan yang tidak ada sangkut pautnya antara hubungan mereka dengan Allah. Yaitu apa? Ketika mereka berdoa, beribadah kepada selain Allah, wah ini tradisi kearifan budaya lokal. Subhanallah. Musyrikin Quraisy tidak ada beralisan seperti itu. Ini tradisi Arab, tidak ada. Kalaupun ada, mereka paling taklid. Itu pun dilandasi. Ini kan karena hubungan kita dengan Allah. Kita beribadah pada Allah lewat ini. Nah, Masya Allah. Ya, al-asan yang kedua. Isbatul barakati du'a. Isbatul barakati du'a wa naf'ihi. Itu ditetapkannya adanya keberkahan doa. Dan manfaatnya. Ya, lihat tuh. Musyrikin. Musyrikin. Mereka sehari-hari, mereka ini sehari-hari kafir. Mereka beribadah pada Allah. Nah, benar musyrikin Quraisy haji umroh pada Allah. Berdoa pada Allah. Sholatnya pada Allah. Walaupun sholatnya tanpa sujud. Sholatnya itu dengan siulan dan tepuk tangan. Mereka puasa Asyura. Mereka beribadah. Menyambung silaturahmi. Ya, membantu orang susah. Mereka beribadah pada Allah. Namun, di kala lapang itu juga mereka berbuat syirik. Nah, perhatikan. Ketika di kala genting, mereka memurnikan ibadah kepada Allah. Berdoa, beristighosah pada Allah. Allah kabulkan. Padahal dahulu di kala genting, mereka itu berbuat syirik. Ya, mereka berbuat syirik. Allah kabulkan. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّ نَجَّهُ مِنَ الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, Allah lepaskan mereka dari kesulitan ketika berada di tengah lautan. Ketika mereka berdoa kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, Allah selamatkan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Padahal mereka kafir sebelumnya. Ya, padahal mereka kafir sebelumnya. Barakallahu fiik. Ya, ini keberkahan doa. Manfaat doa. Kalau mereka memurnikan doa mereka kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan, orang kafir sekalipun yang terzalimi, kalau dia berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada berhalanya, togutnya, setannya yang dia sembah selama ini, dia berdoa pada Allah, agar dia diberikan keadilan, kata Allah, wali izzati la ansurannaki walau ba'dahi. Demi kemuliaan, aku benar-benar akan menolong walaupun nanti, ya, pada setelah akhir masa. Nah, ini keberkahan doa. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan khawatir, ya, terkait doa. Umar bin Khattab menyatakan beliau tidak khawatir, doa beliau tidak dikabulkan. Namun beliau khawatir, takut beliau tidak diberikan taufik oleh Allah untuk tetap terus berdoa. Doa adalah ibadah. Kalau kita tidak dikabulkan saat ini, bisa jadi manfaat dari doa tersebut, kita dihindari dari mara bahaya, diberikan kesehatan, dihindari dari segala kesulitan, wabah, dan seterusnya. Ataupun kalaupun tidak demikian, itu doa tersebut akan tetap memberikan manfaat di akhirat kelak. Maka jangan khawatir. Jadi doa, oh, doa saya belum dikabulkan. Lihat, tidak demikian. Bisa jadi, Allah Maha tahu kalau dikabulkan, bisa jadi itu tidak baik buat kita. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Nanti kayak Korun. Sudah dapat, malah sombong, belagu. Nanti, Pak, ya itu Allah tahu keadaan kita. Maka Allah berikan manfaat dari doa tadi dengan Allah memberikan kesehatan pada kita. Rasa keamanan, kenyamanan, rasa cukup, rasa bersyukur. Allah selamatkan kita mungkin dari wabah. Ya, ataupun kalau pun tidak, Allah nanti akan berikan kemanfaatan berkah doa tersebut di hari kiamat kelak. Dan ini yang paling berharga. Di saat kita butuh pertolongan, yang tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Asalis, yang ketiga yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, annal khaira wasyarra muqaddarun minallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kebaikan maupun keburukan itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jelas sekali. Mengenai takdir, ini jelas. Ya, bahwasanya Allah sang pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu, semuanya termasuk kebaikan dan keburukan. Kalau ternyata keburukan diciptakan oleh selain Allah, ya, semisal dikatakan, seperti yang dikatakan oleh kaum Qadariyah, pengingkar takdir, ya, semua yang buruk-buruk itu kehendak saya, bukan kehendak Allah. Saya yang ciptakan, bukan Allah yang ciptakan. Berarti sifat mencipta Allah tidak sempurna. Berarti nama Allah Al-Khaliq tidak sempurna. Nah, ini tidak demikian. Ya, Allah pula yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah pula, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Mengenai pembahasan takdir, ini sudah sering kita bicarakan. Ya, ini sudah sering kita bicarakan di kajian kita ini. Nanti kalau ada yang iskal, ada yang bingung terkait permasalahan ini, nanti bisa ditanyakan di akhir kajian. Ya, kalau bicara takdir nanti lama lagi. Intinya, kita beriman pada takdir itu dengan 4 tahapan. Yang pertama, ilmu. Yaitu kita meyakini, mengimani ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang telah, sedang, dan akan terjadi. Semuanya. Kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, ketaatan, dan semuanya. Yang kedua, kita meyakini, ya, kitabah. Itu apa? Penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Yaitu kita meyakini semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, semuanya itu telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, ini singkat saja mengenai takdir, ya, karena ada kelewat di sini. Yang ketiga, yaitu kita mengimani, meyakini, yaitu masyiah atau irodah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Kita mengimani, meyakini bahwa semua yang sedang dan akan terjadi itu Allah kehendaki. Nah, Allah punya dua kehendak, iradah, dua kehendak. Kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Apa itu kehendak kauniyah? Kehendak Allah akan terjadinya semua. Ya, semuanya yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya, yang tadi kitabah, semua ketaatan, kemaksiatan, kesyirikan, tauhid, bid'ah, sunnah, baik, buruk, kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, Allah telah kehendaki. Nah, yang kedua, Allah juga punya kehendak irodah, namanya irodah syariah. Yaitu Allah menghendaki semua hamba taat. Semua hamba bertauhid. Semua hamba mengikuti syariat Allah. Allah menghendaki Fir'aun untuk taat. Allah menghendaki Musa untuk taat. Allah menghendaki Adam untuk taat. Allah menghendaki Iblis untuk taat dan semuanya. Jadi tidak bertentangan kalau ditanya nanti. Ya, katanya ya Allah menghendaki kita baik. Tapi kenapa Allah takdirkan kita ada yang kafir? Ya, perhatikan Allah punya dua kehendak. Ya. Dan Allah berikan kepada manusia al-qudrah, kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan. Iradah, kehendak, kehendak mau melakukan atau tidak mau melakukan. Ya, ikhtiar, pilihan. Hah? Walaupun apa yang dilakukan, yang dipilih oleh manusia, yang mereka kehendaki itu pun tidak lepas dari takdir. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu kita mengimani dalam masalah takdir ini, al-kitabah. Afwan, bukan al-kitabah. Yaitu al-khalq, penciptaan. Maksudnya apa? Yaitu kita mengimani, meyakini, semua yang sedang dan akan terjadi, itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan Allah. Ya, diciptakan Allah. Yang telah terjadi, diciptakan Allah. Yang sedang terjadi, diciptakan Allah. Yang akan terjadi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ringkasan mengenai ya terkait takdir, karena ada di sini disinggung dibahas masalah takdir. Yang keempat yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bit tauhidir rububiyah, yaitu berdalil akan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Allah menjelaskan kepada musyrikin, kepada kita, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur alam semesta. Ya, Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Tujuannya untuk apa? Kemudian Allah menjelaskan, beribadalah kalian kepada-Ku. Ya, beribadalah kalian kepada-Ku. Wa ubudullaha alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Beribadalah kalian pada Allah. Ini tujuannya tauhid uluhiyah. Agar kita beribadah. Allah sejudaskan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini rububiyah. Walladina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat terkait hal ini. Baik, berikutnya. Al-khamis yang kelima. Ijabatullahi lidu'ail muttarri wa kashfus su'ih. Yaitu Allah mengijabah, mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa kesulitan. Dan Allah menghilangkan su'ih, keburukannya. Dan Allah menghilangkan keburukan darinya. Hatta orang kafir sekalipun. Orang kafir. Ya, Allah bercerita di ayat ini tentang orang kafir. Ya, tentang orang kafir. Orang kafir musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy yang mereka selama ini kafir. Kemudian ketika mereka ditimpa kesulitan, berada di lautan dan seterusnya, mereka memurnikan ibadah mereka, doa mereka, istighosah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Apalagi kita orang yang beriman, yang berislam, ya. Insyaallah, maka Allah akan lebih mengabulkan doa kita lagi. Ini musyrikin. Musyrikin, mereka biasa kafir sehari-hari. Mereka biasa kafir sehari-hari. Ya, kemudian ketika mereka berlayar, naik perahu, ya, dan mereka ditimpa kesulitan adanya ombak yang menerjang dan seterusnya, mereka berdoa kepada Allah, tidak kepada berhala mereka. Allah kabulkan doa mereka, subhanallah. Ya, berikutnya yang keenam. Ma'rifatullahi bil fitrati, yaitu mengenal Allah dengan fitrah. Bahwasanya fitrah kita ketika kita kesulitan itu kita hanya kembali kepada Allah. Nah, adapun orang-orang musyrikin yang mereka dalam situasi sulit sekalipun tidak kembali kepada Allah, namun kepada togut-togut mereka, kepada wali-wali, kepada sunan-sunan, kepada sembahan-sembahan mereka, mereka malah meminta kepada nabi, ya, atau kepada togut mereka, kepada berhala mereka, dewa-dewa mereka dan seterusnya, maka itu fitrah mereka telah rusak, akal mereka telah terbalik, ya, maka mereka telah keluar dari fitrah secara umum. Munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab ini apa? Ya, kata Syekh, haitsu dallatil ayatu ala annahu la yastajibu lil muttari illa Allah, fa yakunu du'aul muttari wa huwa al istighosatu ibadatan wa sarful ibadati li ghairi Allahi syirkun. Ya, apa hubungan ayat ini dengan bab? Yaitu babnya adalah termasuk kesyirikan, beristighosah dan berdoa kepada selain Allah. Ya, istighosah itu meminta bantuan di kala sulit. Ada ayat ini menunjukkan bahwa Allah, bahwa tidak ada yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, yang sedang ditimpa kesulitan, kecuali Allah Ta'ala semata. Ya, kecuali Allah Ta'ala semata. Fayakunu du'aul muttor, maka doa orang yang sedang berada di dalam kesulitan, wahwa al-istighwasah, satu yaitu istighwasah hakikatnya, itu adalah ibadatan. Itu adalah ibadah. Wasarful ibadati lighairi syirkun. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan oleh hamba kepada Allah. Ya, Nabi SAW menjelaskan haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang mesti dipenuhi oleh hamba, yang ini menjadi kewajiban hamba, ialah hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah. Memberikan ibadah hanya kepada Allah, termasuk di antaranya doa istighosah. Dia memberikan pada Allah. Dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada siapapun dalam bentuk apapun. Ya, dimanapun. Syai'an ini umum, kepada siapapun. Entah kepada para malaikat, nabi, wali, orang soleh, ya, atau para togut, setan, dan yang lainnya. Nah, ini enggak boleh diberikan hal tersebut. Ini adalah kesyirikan. Pelakunya musyrik. Nah. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya, mudah-mudahan kita selesaikan bab ini sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya. Ya. Bab ini nanti kita masuk bab firman Allah Ta'ala, "Ayusyriku ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhluqun." Baik. Berikutnya atau hadis, ya, bukan ayat. Ya. Rawa At-Tabarani. Ya, Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan. Ini penyebutan kata, ya, Tabarani bukan Tabroni. Ini keliru kalau ada yang menyebutkan Tabroni. Tapi yang benar adalah Tabarani. Ya, bukan Tabroni. Ya, Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan bi-isnadihi dengan sanadnya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun. Bahwa dahulu pernah ada di zaman Nabi sallallahu seorang munafik. Seorang munafik yu'zil mu'minin, yang senantiasa menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka sebagian kaum mukminin berkata kepada sebagian yang lain, karena dia selalu diganggu oleh si munafik ini. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo mari kita bersama-sama beristighosah, ya, memohon perlindungan kepada Rasulullah sallallahu dari orang munafik ini. Ya, dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika mengetahui hal tersebut, innahu la yastaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah, sesungguhnya, ya, aku tidak boleh dimintai perlindungan, artinya tidak boleh beristighosah kepadaku, ya, aku tidak boleh diistighosahi, tidak boleh aku dimintai perlindungan. Inna ma yustaghatsu billah, sesungguhnya hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Ya, namun perhatikannya ikhwah, para ulama berselisih pendapat mengenai hadis ini. Ya. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama lemah, dhaif. Karena pada sanadnya ada Abu Lahiyah. Abu Lahiyah ini adalah seorang yang siqah. Seorang yang siqah. Dia dahulu memiliki dobat. Nah, dobat itu, ya, punya kapasitas untuk menyampaikan hadis. Dobat itu ada dua. Dobtul kitab wa dobtul sadr. Ya, dobtul sadar hafalannya kuat. Kalau dobtul kitab, catatannya banyak lengkap, catatan hadis. Dahulu ketika catatannya banyak lengkap, dia adalah seorang yang sikoh, yang terpercaya, hadisnya diterima. Dia soduk, jujur, sangat jujur. Namun suatu ketika, dengan takdir Allah, rumahnya kebakaran. Ya, rumahnya kebakaran. Dan catatan-catatan hadisnya pun ikut terbakar, qadarullah. Sehingga setelah itu, ketika dia menyampaikan hadis, ya, dia tidak punya lagi dobet. Dobet sodor enggak ada. Dobtul kitab, kitabnya udah kebakar. Maka, dinilai setelah dia menyampaikan setelah buku-buku hadisnya terbakar, dia menyampaikan, maka dinilai lemah oleh para ulama. Ya, barakallahu fikum. Ya, namun kalaupun hadis ini sahih, maka akan dibawakan kepada makna beradab dalam ketaatan yang berkaitan dengan tauhid. Ya, karena istighosah yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara yang dimampui oleh Nabi. Ya, Nabi mampu. Ayo minta tolong kepada Nabi. Mampu. Ya, untuk menangkap orang munafik atau menghukumnya, ya, atau memberikan proteksi kepada kaum muslimin, ini boleh. Ya, ini boleh. Barakallahu fikum. Jadi kita minta tolong kepada selain Allah itu haram kalau konteks, ya, kalau konteks isi permintaan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Ya, semisal kita datang ke orang lain, wahai selamatkanlah saya dari azab kubur, berikan rezeki pada saya, ya, selamatkan saya dari neraka, ya, berilah saya syafaat. Ini enggak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka istighosah seperti ini syirik kufur akbar. Namun kalau minta tolong dikala sulit kepada orang lain dan dia mampu, maka boleh. Sebagaimana dahulu seorang pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Nabi Musa. Ya, beristighosah kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mampu karena Nabi Musa kuat. Karena dia sedang bertikai dengan lawannya dari suku Kibt. Maka ya, ketika dari pemuda Bani Israel tersebut minta tolong pada Nabi Musa, ketika dia sedang bertikai, Nabi Musa bantu dan dipukul oleh Nabi Musa sampai mati. Allah menyebutkan hal ini surah Al-Qasas. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka pemuda dari kelompoknya Musa beristighosah kepada Musa untuk menghadapi lawannya, musuhnya. Dan Nabi Musa mampu. Ya. Nah, kalaupun dimakna dibawa kepada kalaupun hadis ini sahih, ya, dimakna kepada makna yang benar, yaitu saddud dzari'ah, menutup pintu jalan keburukan. Ya, padahal Nabi mampu. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita baca keterangan hadis ini. Syarhul kalimat. Munafik, ya, munafik di sini adalah an-nifaq lughatan, ya. Kemunafikan secara bahasa adalah wa idharu khilafi ma yubtinuhu asy-syakhs. Yaitu seseorang menampakkan apa yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kalbunya, batinnya. Ya. Dia hanya menampakkan secara lahiriah, namun apa yang dia tampakkan itu berbeda dengan apa yang dia simpan di kalbunya. Ya. Baik. Beriman secara lahiriah, kafir secara batiniah. Ini munafik. Wa syar'an, ini secara bahasa. Tapi secara syariat adalah idharul Islam wa ibtalul kufur. Menampakkan keislaman dan wa ibtalul kufur, menyembunyikan kekufuran. Wala alal maqsuda bil munafiq huna Abdullah ibn Ubay. Ya, yang mungkin yang dimaksud dengan munafik di sini adalah tokoh mereka, gembong mereka di Madinah saat itu, Abdullah bin Ubay. Nah, di sini disebutkan berkata sebagian kaum mukminin ba'duhum qila innal murada bil ba'di huwa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan sebagian ini bukan berjumlah banyak orang, padahal satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menyatakan umu binanas lagi itu, ayo kita mari beristighosah. Al-istighosah talabul ghaus. Yang dimaksud istighosah adalah talabul ghaus. Apa itu talabul ghaus? Nah, talabul ghaus di sini maknanya adalah meminta pertolongan di kala sulit. Ya. Meminta untuk ditolong, meminta untuk diselamatkan. Ya, wa huwa du'a ma'al karbi wal li'izalati syiddati. Yaitu, ya, yang dimaksud di sini, ya, adalah doa, ya, doa. Wa huwa du'a ma'al karbi. Yaitu doa, ya, ketika sedang dilanda kesulitan, agar kesusahan tersebut dihilangkan, ya, situasi genting terdesak tersebut dihilangkan. Wal maksud bil istighosatil mu'minina huna al istighosatu bih. Nah, yang dimaksud, ya, dengan istighosahnya kaum muslimin, kaum para sebagian sahabat di sini, yaitu Abu Bakar, ada istighosah kepada Nabi, ya, istighosah kepada Nabi, padahal Nabi mampu, namun dilarang di sini. Syarhul ijmali. Jadi bisa paham di sini, ya. Nah, ini para ulama menyebutkan Di antaranya Ibnu Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya di antara bentuk syirik adalah beristighosah, meminta-minta pada mayit, beristighosah pada mereka, ya, dan memaksudkan, mengarahkan kalbu kita kepada mereka. Nah, inilah asal dari kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Ya, kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh. Ini kesyirikan ini. Ya, barakallahu fikum. Istighosah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, berdoa memohon hajat kepada mayit di sisi kuburan si mayit. Ya. Yaitu meminta hajat kepada mayit padahal mayit tidak mampu mengabulkan. Meyakini mayit memiliki kemampuan untuk mengabulkan hajat dengan cara yang gaib. Nah, ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, berdoa kepada mayit bukan hanya di sisi kuburan mayit, bisa jadi jauh dari kuburan mayit. Ya, itu meminta hajat kepada mayit padahal mayit tidak mampu mengabulkan. Ini sama kayak tadi. Yang kedua, meyakini mayit memiliki kemampuan mengabulkan permohonan hajat dengan cara yang gaib. Sama kayak yang tadi. Yang ketiga, meyakini mayit tersebut maha mengetahui, maha mendengar apa yang dilakukan. Semisal kita di saat ini beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ah, di sini seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jilani mendengar. Baik, ini syirik semua, syirik akbar. Yang berikutnya, beristighosah memohon kepada orang yang masih hidup. Namun orang yang masih hidup itu gaib, artinya tidak hadir di hadapan orang yang merequest, meminta. Maka ini juga kesyirikan. Ya, ini juga kesyirikan. Yang ketiga, beristighosah memohon pertolongan kepada orang yang hadir, ya, yang masih hidup pada perkara yang tidak mampu, ya, untuk mengabulkan isi permintaan tersebut kecuali Allah. Ya, semisal seorang minta kepada syekhnya agar dimudahkan rezekinya. Ya, minta kepada syekhnya agar dikaruniai anak, minta kepada syekhnya agar selamatkan dari siksa, ini kufur syirik akbar. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, berikutnya beristighosah kepada orang yang masih hidup. Ya. Kepada orang yang masih hidup dan dia mampu melakukannya. Misal, tolong saya. Ya, saya punya kesulitan ini, saya punya hutang, saya punya ini, saya punya itu. Nah, dia mampu. Nah, itu bukan syirik. Ya, itu bukan syirik. Nah, atau ya, perhatikan di sini, ini banyak sekali perinciannya, ya, dari para ulama mengenai istighosah ini, ya. Syubhat-syubhatnya pun juga muncul banyak dan para ulama telah membantah syubhat-syubhat ini. Ya, di antara yang paling bagus Kasbus Syubuhat. Ya, Kasbus Syubuhat, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, syarahnya yang paling bagus ya dari yang saya ketahui selama ini, yaitu syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, cukup tebal. Ini bagus sekali pembahasan beliau di situ. Nah, ini banyak sekali perinciannya ya. Nanti kita akan bahas insya Allah di lain kesempatan. Kemudian, syarhul ijmali. Ya, penjelasan secara global. Yukhbiru ar-rawi fi hadal hadithi anna rajulan minal munafik kana yu'di as-sahabah. Rawi dalam hadis ini meriwayatkan bahwa seseorang dari kalangan munafik sering mengganggu, ya, mengganggu para sahabat. Walamma dhahabu liyastaghitsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighosah kepada beliau, wa yatlibu minhu kaffa adahu, dan meminta kepada Nabi agar menghilangkan gangguan yang dialami oleh mereka dari munafik tadi. Wa ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala mithli hadha, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan, ya, hal tersebut. Nahahu manil istighosah tibih, namun beliau ternyata melarang mereka untuk beristighosah kepada beliau. Irsyadan lahum ila husnil adabi ma'allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam rangka membimbing mereka untuk beradab dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wasaddan lidari'ati, dan juga dalam rangka saddan lidari'ah, menutup pintu keburukan. Ya, wahimayatan lijanibit tauhid, dan juga dalam rangka menjaga, ya, menjaga sisi tauhid. Al-fawaid, faedah yang bisa kita ambil, ya, dari riwayat ini. Al-awwal bayanu dararil munafiqina 'alal muslimin, penjelasan mudaratnya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Ini jelas nyata ini. Ya, munafik, orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman namun hatinya kufur, ini mereka benar-benar memberikan mudarat. Dahulu di zaman Nabi mereka ikut jihad, cuma malah membuat runyam, tambah kacau, bikin grecokin kalau bahasa Bekasi. Ya. Nah, ini nyata. Ya. Munafik zaman sekarang, ya. Mereka pun juga demikian, memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Bahkan mereka itu udah kayak bukan munafik lagi. Karena munafik dari sisi syariat menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Orang-orang sekuler, pluralis, liberalis, mereka terang-terangan menampakkan kekafiran. Terang-terangan menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Asani yang kedua, tahrimul istighosati bighairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Yang kedua, haramnya beristighosah kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu berkuasa untuk melakukan, mengabulkan permintaan istighosah tersebut kecuali Allah. Ya, mulahadah. Ya, atau munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab ya, larangan beristighosah dan berdoa pada Allah. Haitsu dalal hadisu ala tahrimi istighosati bighairillah. Ya, hadis ini menunjukkan akan keharaman beristighosah kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-haditsa la yuharrimu dzalik. Ya, padahal hadis ini ya tidak mengharamkan hal tersebut. Artinya mereka minta kepada Nabi agar Nabi memproteksi mereka. Ya, ini Nabi mampu untuk menangkap si munafik tadi dan seterusnya. Lakinnar rasula, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahum, melarang mereka untuk beristighosah kepada beliau. Ya, li husni ta'addubi ma Allah. Ya. Melarang mereka untuk melakukan demikian. Kenapa demikian? Ya, karena untuk beradab kepada Allah. Ya. Beradab kepada Allah. Nah. Wah, ini saya malah baca yang bawah mulahadah. Afwan. Lida takunu al-istighosatu ibadatan. Oleh karena itu ibadah istighosah adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ibadah pada selain Allah adalah kesyirikan. Tadi saya baca yang mulahadah. Afwan. Nah, berikutnya mulahadatun. Ini ya perkara penting yang mesti diperhatikan. Al-jam'u baina hadzal hadis wa baina qawlihi ta'ala. Yaitu ya menggabungkan antara hadis ini dan firman Allah Ta'ala yang tadi sudah saya bacakan. Surah Al-Qasas ayat 15 tentang istighosahnya Bani Israel, pemuda Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Fastaghasahu alladhi min syiatihi ala alladhi min aduwih. Ya, maka orang dari golongan Musa, dari Bani Israel meminta pertolongan kepadanya untuk menghadapi lawannya. Annal ayata tufidu jawazal istighosati bil makhluk fima yakdiru alaih. Ayat ini menunjukkan akan kebolehan beristighosah meminta pertolongan dikala sulit kepada makhluk pada konten permintaan pertolongan tersebut yang makhluk mampu melakukannya. Wa annal haditsa la yuharrimu dzalik. Ya. Dan hadis ini pun tidak mengharamkannya, hadis yang kita baca saat ini. Ya, karena Nabi SAW mampu untuk menangkap munafik, menghilangkan gangguan. Lakinnar rasula nahahum, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka ya untuk meminta istighosah kepada beliau. Ya, li husni ta'addubi ma Allah. Ya, kenapa? Karena ingin memperbagus ya adab terhadap Allah. Wa ma itlaqil ibadah ibarati almuhtamilati lil haqqi wal batili. Ya, dan juga tidak menggunakan kata yang ada kemungkinan mengandung kebenaran dan mengandung kebatilan. Ya, selesai pembahasan di sini. Namun kita akan sebutkan beberapa syubhat terkait istighosah ini. Biasanya ada beberapa kelompok, tentunya kaum kuburiyun, syiah, sufi, ya, yang mereka membolehkan beristighosah kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya, merealisasikannya kecuali Allah. Ya, mereka bersumber pada dalil-dalil yang tidak sahih, ya, atau dalil-dalil yang sahih, namun biasa cok gali cok, ya, tidak sesuai, ya, atau disematkan berbagai syubhat. Kalau dalil-dalil yang tidak sahih ini jelas sudah batal, ya. Batal, misalkan berdasarkan hadis-hadis dhaif, ya, dan seterusnya. Atau biasa pakai pendapat, bukankah ya, mereka orang soleh, kami orang salah. Ini seperti musyrikin Quraisy. Nah yang kedua ini yang repot, kalau bersumber dari dalil yang sahih. Ya, ini kan Allah subhanahu wa ta'ala, ini boleh bersikosa di bawain ayat. Bawain ayat kayak tadi. Ya. Ini di Kasbu Syubhat disebutkan oleh Syekh. Ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Nah kalau dari syubhat-syubhat yang muncul dari dalil yang sahih, maka ini bisa jadi disebabkan karena mereka salah paham dari sisi pendalilannya. Maka inilah yang mesti ketahui dalam pengamalan dalil. Kita mesti tahu wajhul istidlal. Ada dua kaedah umum yang mesti diperhatikan dalam berdalil. Yang pertama, dalil tersebut harus dipahami dengan pemahaman para salaf, para imam. Gak boleh dengan pemahaman sendiri. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, ya, iyaka antatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara dalam permasalahan agama yang Anda tidak memiliki imam, tidak memiliki salafnya dalam hal tersebut. Jadi musyrikin Quraisy ini atau musyrikin milenial ini, ya ketika mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sahih untuk berbuat syirik pada Allah, itu pasti pemahaman mereka sendiri. Tidak ada sahabat yang memahami begitu, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tabiin, tidak ada tabiut tabiin, tidak ada imam mazhab yang memahami kayak begitu. Ya, kalaupun mereka maksa-maksain, itu paling tidak sahih. Ataupun kalau itu, ya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kaidah kedua yang mesti dipahami dalam ya dalam berdalil, ya ini yang mesti dipahami, salaf pernah mempraktekkan hal tersebut atau tidak. Ini pernah enggak dipraktekkan oleh sahabat? Sahabat beristighosah kepada kuburannya Nabi. Tabi'in beristighosah kepada kuburannya sahabat. Tabi'ut tabi'in beristighosah kepada kuburannya tabi'in. Para imam mazhab pernah enggak beristighosah kepada kuburannya tabi'in, kuburannya sahabat dan seterusnya, kepada kuburan Nabi. Ya, nah, adapun mengenai hal ini ada kajian tersendiri yaitu di kitab Kasyful Syubhat, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pekan depan, pertemuan berikutnya. Kajian kita ini masuk pada bab yang berikutnya, bab 14, yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan, ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan diajukan pertanyaannya. Atau mau protes atau mau kritik, silakan lewat tulisan, ya.